anak-anak duduk di gelanggang kau. Tu, nanba kacak pinggang. Awak ang nanba namo si Pito mage. Ikonyo ade nanba namo si Alang Bangke. Apa masa dulu parang di Bonjo, mana labuik malawan urang ulando, sinanta sabuik surang balimo, pagaan naninda mencari namo, hei pohon nagari rampo oma rampo, sinan palimo baru majo, oh namonyo, palimo Alang Bangke, Alang Bangke, pake hatinyo sabana tage. Ya harimau, hai dikalahkannya. Hantu jo setan, nanti lawannya. Kini palimo, lunak gigi pada lidahnya. Pului pandeka, ditangkok si jando mudo. Nani duika mati duo baik samaka ilmu jainyo habisi ampun yo topai kapado Tuhan kuwaso pulang di Makkah Alang Bangke jadi haji pulang di Makkah Alang Bangke jadi haji haji palimaan.